بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهيكم مسلمين همبا الله، رحمني ورحمكم الله. سموك الله سبحانه وتعالى مرحمتك dan merahmati kalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Masih di dalam Kitabus Shalah, kitab salat, babun fi ahkami salatil jumu'ah. Bab tentang hukum-hukum salat Jumat. Ila qawlihi hafizahallahu ta'ala, sampai kepada ucapan beliau hafizahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Faya ayyuhal khutaba, udu bil khutbati ila al hadyi nabawi. Maka wahai sekalian para khatib, kembalikanlah khutbah itu kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Suri tauladan dari berbagai sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik dari berbagai sisi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam khutbatul Jumat. Rakizu mawadhi'aha 'ala an-nususi min al-Qur'ani wa sunnah allati tatanasabu ma'al maqam. Pusatkanlah pembahasannya, pusatkanlah pembahasan di dalam khutbatul Jumat. Pada naus-naus Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan al-maqam, yang sesuai dengan keadaan. Jangan engkau berkhutbah tema yang engkau bawakan lain, tajuk yang engkau sebutkan lain, isi khutbahnya lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, dhamminuha alwasiyata bitaqwallah والموعظة الحسنة. Sertailah khutbah Jumat itu dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sertailah khutbah Jumat itu dengan nasihat yang baik. Aliju biha amrada mujtama'atikum bi uslubin wadihin mukhtasarin. Obatilah penyakit masyarakat-masyarakat kalian dengan penyampaian yang jelas dan ringkas, dengan penyampaian yang jelas dan ringkas. Aksiru fiha min kiraatil Qur'anil azim alladhi bihi hayatul kulubi wa nurul basair. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran yang agung. Dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran akan terwujud kehidupan hati dan pandangan hati. Innahu laysal maksudu wujuda khutbataini faqat, bal maksudu atharuhuma fil mujtama. Sesungguhnya yang dimaksud pada khutbatul Jumat itu bukanlah sekedar adanya dua khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Bukan itu saja. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah pengaruh khutbah Jumat itu pada masyarakat. Pengaruh yang baik dari khutbah Jumat yang disampaikan dirasakan oleh masyarakat. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت. لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. Tidak cukup, tidak cukup di dalam khutbah Jumat itu mencela dunia dan menyebutkan kematian, tidak cukup. Karena dinamakan khutbah Jumat itu merupakan istilah tersendiri. Dengan sesuatu yang bisa menggerakkan hati. Dan bisa membangkitkan hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wadhammu dunia watahziru minha mimma tawasabihi mungkiru syara'i balla buddha minal hasi ala ta'ah. Celaan terhadap dunia dan peringatan untuk berhati-hati dari dunia padanya para penolak syariat saling mewasiatkannya. Saling mewasiatkannya. Bahkan yang harus diperhatikan juga bahwa khutbah Jumat itu menganjurkan untuk melaksanakan ketaatan. Wazzajri 'anil ma'siyati wa da'wati ila Allah. Mencela kemaksiatan. Ini ada pada khutbah Jumat. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkiri bil ala'i, dan mengingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, wa qala wala tahsulul khutbatu bikhtisarin yafutu bihil maksudu. Beliau mengatakan dan khutbah tidak berhasil jika disampaikan dengan ringkas. Sehingga akan menghilangkan tujuan khutbah. Sehingga akan menghilangkan tujuan khutbah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, penyampaian dalam khutbah Jumat itu bukan sekedar ringkas saja, namun materi khutbah Jumat yang disampaikan itu juga harus jelas sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Sehingga dipahami oleh masyarakat. Kalau ringkas saja tidak cukup. Namun harus jelas. Sehingga tujuan-tujuan yang disampaikan dalam khutbah Jumat itu bisa tersampaikan. Bisa tersampaikan. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khutiba ihmarrat 'ainahu وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم انتهى. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, memerah kedua matanya, tinggi suaranya, lantang suaranya, dan keras kemarahannya. Sampai seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengingatkan kepada pasukan dengan mengatakan, subahakum wa masakum, waspadalah kalian di waktu pagi dan sore. Perhatikan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menyampaikan khutbah Jumat, mata beliau sallallahu alaihi wasallam memerah. Tinggi suaranya, lantang suaranya, bukan dibuat-buat. Namun ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keras kemarahannya. Hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya ucapan ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad. Bisa dilihat di dalam kitab Zadul Ma'ad. Wal hadithu rawahu Muslimun, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakun Allah, wa qad dzakara al-fuqaha'u rahimahumullahu annahu yusannu fi khutbatay al-jum'ati ay yakhtuba 'ala mimbarin li fi'lihi 'alaihi salatu wassalam wa li anna dhalika ablaghu fil i'lami wa ablaghu fil wa'zi حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. Dan para fuqaha dan para ulama ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan bahwa disunnahkan pada dua khutbah Jumat itu untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar. Untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah Jumat, beliau naik di atas mimbar. Dan khutbah Jumat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dua khutbah. Khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian berdiri untuk khutbah kedua. Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Khutbah Jumat disampaikan di atas mimbar karena memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan bimbingan Islam. Yang pertama, karena hal itu lebih bisa untuk menyampaikan pemberitahuan. Walianna dzalika ablaghu fil i'lami wa ablaghu fil wa'zi hinama yushahidu al huduru al khatiba amamahum. Karena hal itu lebih bisa untuk menyampaikan pemberitahuan dan lebih cocok di dalam memberikan nasihat di saat hadirin menyaksikan khatib berada di depan mereka. Di saat hadirin, di saat orang-orang yang hadir untuk menunaikan ibadah Jumat, mereka menyaksikan khatib itu berada di depan mereka. Jadi ini perlu untuk kita pahami bersama. Qala An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan di dalam Asy-Syarhu 'ala Sahih Muslimin. Di dalam Asy-Syarhu 'ala Sahih Muslimin. Syarhu ala sahihi muslimin, syarah sahih muslim. Wa tikhazuhu sunnatun mujtama'un alaiha. Dan menjadikannya sebagai sunnah adalah perkara yang sudah disepakati. Berkhutbah di atas mimbar dan menjadikannya sebagai sunnah adalah perkara yang sudah disepakati. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa yusannu ayusallim al-khutibu 'ala al-ma'mumina idza aqbala 'alayhim. Dan disunnahkan bagi khatib untuk menyampaikan salam kepada al-ma'mumun, jamaah yang hadir di hari Jumat pada masjid, idza aqbala alaihim, apabila khatib sudah menghadap mereka. Iya, naik satu tangga, kemudian dua tangga berbalik menghadap jamaah sholat Jumat. Iya, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna jami'an. Liqauli Jabirin radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ada al-mimbara sallama. Rawahu Ibnu Majah wa lahu syawahidu wa lahu syawahid. Penjelasan ini berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya. Bahwa Rasulullah jika naik mimbar, naik di atas mimbar, maka beliau mengucapkan salam. Adapun kaifiahnya, tata caranya, naik di atas mimbar dulu, kemudian menghadap kepada jamaah Jumat, baru mengucapkan salam. Baru mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan juga memiliki penguat-penguat. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Adi. Dan Ibnu Adi alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Wa yusannu an yajlisa 'alal minbari ila faraghil muadzini. Ila faraghil muadzini. Disunahkan untuk duduk di atas mimbar hingga muadzin, hingga tukang azan selesai mengumandangkan azan. Jadi naik di atas mimbar menghadap jamaah Jumat, mengucapkan salam, kemudian duduk. Kemudian duduk. Ketika khutib duduk di atas mimbar, maka al-muadzin akan mengumandangkan azan. Akan mengumandangkan azan. Perhatikan. Liqauli bin Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ida al-mimbar. Sa'ida idza sa'ida al-mimbar hatta yafrugh al-muadzin thumma yaqumu fayakhthubu. Rawahu Abu Dawuda. Penjelasan bahwa disunahkan untuk duduk di atas mimbar hingga muadzin selesai azan. Hingga muadzin selesai azan berdasarkan penjelasan liqauli ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk jika naik mimbar hingga muadzin selesai. Ketika muadzin selesai mengumandangkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah. Jadi perhatikan tata caranya ini. Naik di atas mimbar menghadap jamaah, ucapkan salam kepada mereka, kemudian duduk. Ketika duduknya khatib, maka itu pertanda bahwa muadzin akan azan, akan mengumandangkan azan. Ketika muadzin selesai mengumandangkan azan, maka khatib berdiri. Maka khatib berdiri kemudian memulai khutbah yang pertama. Memulai khutbah yang pertama. Jika kita mendapati muadzin selesai azan, kemudian khatib belum segera berdiri, karena khatib masih menjawab, maaf, karena khatib masih berdoa dengan empat ketentuan doa setelah dikumandangkannya azan. Setelah dikumandangkannya azan, kemudian dia berdiri. Kemudian khatib berdiri dan memulai khutbah yang pertama. Ayuhal muslimuna ibadallah. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun Al-Imam Az-Zailai rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan fihi maqal. Hadis ini ada pembicaraan. Wanzuril hadis alladhi yalih. Perhatikan hadis yang sebelumnya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maaf, wanzuril hadis alladhi yalih. Perhatikan hadis yang setelahnya. ومن سنن الخطبتي الجمعة أن يجلس بينهما. Dan termasuk sunnah-sunnah khutbah Jumat adalah أن يجلس بينهما, duduk di antara dua khutbah. Itu sunnah, sunnah-sunnah khutbah Jumat. Perhatikan. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatayn wa huwa qa'imun. Yafsilu bainahuma bijulusin. Muttafaqun alaih. Ucapan bahwa termasuk sunnah-sunnah khutbah Jumat adalah duduk di antara dua khutbah berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Itu hadis ini sebagai dalilnya bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua kali dalam keadaan berdiri. Jadi khutbah pertama itu berdiri, khutbah kedua juga berdiri. Yafsilu bainahuma bil julus bi julusin. Yafsilu bainahuma bi julusin. Dan memisahkan keduanya, dan memisahkan khutbah pertama dan khutbah kedua dengan duduk. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa min sunnanihima ayakhthuba qa'iman li fi'li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sunnah-sunnah dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, hendaknya khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah pertama beliau berdiri. Khutbah kedua juga beliau berdiri. Liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Surat Al-Jumu'ah ayat 11 ini. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa 'amalil muslimina 'alaih. Dan juga berdiri di antara berdiri khutbah pertama dan khutbah kedua dilakukan oleh kaum muslimin. Iya. Ini merupakan perbuatan kaum muslimin. Ini termasuk perbuatan kaum muslimin, yaitu khutbah pertama berdiri, kemudian duduk, setelah itu khutbah kedua berdiri. Iya. Wa yusannu ayya'at tamida ala asa wa nahwihi. Dan disunnahkan untuk bersandar pada tongkat atau yang sejenisnya. Ingat ya, tongkat yang biasa digunakan ketika khutbah Jumat bentuknya seperti yang ada di masjid kita, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang ada pegangannya. Sekiranya tidak mendapati tongkat yang ada pegangannya yang tingginya sepinggang, kalaupun yang disediakan tongkat yang lurus seperti tongkat-tongkat yang biasa digunakan untuk khutbah Jumat pada masjid-masjid kaum muslimin, maka tongkat seperti itu juga boleh digunakan. Maka tongkat seperti itu juga boleh untuk digunakan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun jika kaum muslimin hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat, kemudian dia mendapati khatib berkhutbah biduni aso waghairih, tidak bersandar kepada tongkat dan yang lainnya, maka di sana ada penjelasan tersendiri. Ada penjelasan tersendiri sehingga hal itu jangan dijadikan sebagai sesuatu hal yang harus dicela. Karena di sana juga ada penjelasan yang menyebutkan permasalahan khutbah di dunia aso wa nahwi, tanpa menggunakan tongkat dan yang sejenisnya. Iya, harus berlapang dada dalam masalah seperti ini. Iya, harus berlapang dada. Dan juga jika yang berkhutbah dia tidak menggunakan tongkat atau yang sejenisnya, kemudian dia dapati para khutbah, para khutib berkhutbah menggunakan tongkat, jangan dia lecehkan. Harus saling berlapang dada. Harus saling berlapang dada dalam bab ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.